sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Kemudian juga tema ini penting karena kaitannya dengan akidah. Akidah, keyakinan kita sebagai seorang muslim. Yang mana akidah adalah harta paling berharga bagi seorang muslim. Tidak ada agama kecuali dengan akidah. Tidak sah amal ibadah kita kecuali dengan akidah yang benar. Maka tema ini penting. Dilihat dari sisi siapa yang benar di dalam tema ini, maka dia benar akidahnya. Siapa yang keliru, menyimpang, maka dikhawatirkan dia akan keliru dan menyimpang juga akidahnya. Dan itu berpengaruh pada amal ibadahnya. Taib. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Sebelum kita masuk kepada masih adakah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya ingin menyebutkan bahwa maksud dari tema ini adalah bertabarruk. Maksud dari tema ini adalah bertabarruk, yaitu mengambil barokah baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau nanti kita membicarakan bertabarruk dari bekas-bekas orang-orang saleh. Bolehkah ini dalam agama Islam? Nah, saya akan menudukan dulu makna tabarruk. Perhatikan baik-baik, tabarruk diambil dari kata Arab, yaitu tabarraka yatabarraku. Tabarrukan. At-tabarruku adalah predikat dari kata kerja tabarraka yatabarraku. Dan maknanya adalah talabul barakah, yaitu mencari berkah. Maknanya adalah talabul barakah atau mencari berkah. Berarti kalau seandainya seseorang mengatakan saya bertabaruk dengan sesuatu, berarti dia mencari berkah dengan sarana sesuatu tersebut. Saya bertabaruk dengan rambut Nabi, berarti saya mencari berkah dengan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, sekarang sebelum kita lanjut tentang bolehkah bertabarruk dengan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menentukan dulu apa itu berkah. Karena tadi kita katakan bahwa tema kita adalah tentang tabarruk. Bertabarruk yaitu diambil dari kata tabarraka yatabarraku, tabarrukan, yang artinya talabul barakah, mencari berkah. Nah, apa itu berkah? Berkah disebutkan oleh para ahli tafsir maknanya adalah, atau secara bahasa dulu, berkah maknanya secara bahasa az-ziyadah wan-nama, tambahan, tumbuhan, pertumbuhan, pertambahan, pertumbuhan. Itu makna barokah secara bahasa. Adapun makna barokah secara istilah syariat, kita ambilkan dari kata-kata para ulama. Di antaranya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, bahwa barakah adalah al-khairu sabitan daiman li ahliha, kebaikan yang tetap dan terus menerus untuk seseorang. Kebaikan yang tetap dan terus menerus untuk seseorang, ini namanya berkah. Sebagaimana ketika beliau menafsiri surat Al-A'raf ayat 137, wa awrathnal qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati waratna fiha. Dan kami berikan kekuatan untuk menguasai kepada orang-orang yang mereka dianggap lemah, bagian timur bumi dan bagian barat bumi, yang kami berkahi di dalamnya. Bagian barat bumi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti negeri Syam, Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, itu negeri-negeri yang berkah. Dalam artian kebaikannya tetap dan terus menerus. Pohon-pohon banyak tumbuh, kemudian subur dan seterusnya. Ini makna berkah yang pertama, kebaikan yang tetap dan terus menerus. Kemudian makna berkah yang kedua, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, al-barakatu kathratul khair. Berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikannya banyak dan terus bertambah. Apa bedanya dengan pertama? Ya, kalau pertama kebaikannya tetap dan terus menerus. Kalau yang kedua kebaikannya banyak dan terus bertambah. Jadi akan-akan kalau pertama itu garisnya horizontal. Kalau kedua itu garisnya vertikal, ke atas. Ya. Maka itulah arti berkah. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan ini ketika beliau menafsiri ayat surat Ali Imran ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin." Sesungguhnya rumah pertama kali Allah Subhanahu wa taala letakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah yang berada di Bakkah. Yang berada di Bakkah. Mubarakan, penuh dengan berkah. Kata Imam Al-Qurtubi, ja'alahu mubarakan litadha'ufil 'amali fihi fal barakatu kathratul khair. Allah jadikan kota Mekkah, Masjidil Haram, Ka'bah Al-Musharrafah penuh dengan berkah. Kenapa? Karena beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Makanya berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Nah, itulah yang disebut dengan berkah. Baik. Sekarang ahibati hafizakumullah taala, sesudah kita pahami itu, apa itu makna tabarruk, apa itu makna berkah, maka berarti ketika kita katakan tabarruk berarti mencari berkah, berarti mencari kebaikan yang tetap dan terus menerus, serta kebaikannya banyak dan terus bertambah. Maka saat kita bicarakan tema, masih adakah rambut Nabi Muhammad SAW, maksud saya tadi adalah kita bolehkah bertabarruk dengan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengambil kebaikan dari rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya ingin sebutkan bertabarruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua macam. Bertabaruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua macam. Ada bertabaruk dengan tabarrukun ma'nawi. Tabarruk dengan maknawi. makna. Yang kedua, tabarruk hissi. Bertabarruk dengan nyata. Yang pertama makna, yang kedua nyata. Apa maksudnya bertabarruk dengan makna? Maksudnya adalah bertabarruk dengan ilmu Nabi Muhammad SAW. Bertabarruk dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengerjakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka ini bertabarruk dengan Nabi Muhammad SAW secara makna. Jadi seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW kita kerjakan. Maka ini bertabarruk dengan makna. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku maka bukan dariku. Ini orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia harus bertabarruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara makna. Ingat ya, secara makna berarti bertabarruk dengan ilmunya, bertabarruk dengan sunnahnya, bertabarruk dengan ajaran-ajarannya. Apa saja sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka dikerjakan. Maka itu pasti mendatangkan berkah, pasti mendatangkan kebaikan. Ya, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa waqad dalla ummatahu ala khair." Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali telah memberikan petunjuk kepada umatnya kepada kebaikan. Maka apa saja yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dijadikan syariat di dalam syariat Rasulullah SAW pasti mendatangkan kebaikan. Ah, itulah yang disebut dengan bertabarruk secara maknawi, secara makna. Dan kita tidak terlalu membicarakan akan hal itu. Yang kita bicarakan sekarang adalah bertabarruk secara nyata ataupun zat-zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti rambut, keringat, ludah, bekas air wudu, bekas air mandi. Nah, itu yang kita bicarakan. Itu yang disebut dengan bertabarruk dengan nyata. Bertabarruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nyata atau bahasa Indonesianya hissi. Hissi itu artinya sesuatu yang bisa dipegang, nyata. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada keraguan di dalam diri kita bahwa bekas-bekas nyata dari badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penuh dengan berkah. Tidak ada keraguan dalam diri kita. Bekas-bekas dari badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan berkah. Karena beliau adalah safwatul khalqillah. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Afdalul mursalin. Seutama-utama Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Dari mulai para sahabat sampai generasi sekarang. Mereka semua bersepakat bahwasanya bekas-bekas zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan berkah. Ini keyakinan yang tidak boleh kita ragu di dalamnya. Bekas-bekas yang pernah bersentuhan atau bersinggungan dengan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan berkah. Oleh sebab itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka bertabarruk dengan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan bekas-bekas nyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpisah dari diri beliau. Dengan zat Rasulullah seperti dengan rambut, dengan ludah, dengan dahak, dengan keringat ataupun bekas-bekas nyata yang pernah menempel dengan wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti air wudu, seperti cincin, pedang yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW, pakaian dan semisalnya. Dan ijma' para sahabat Nih, kalau ditanya apa dalilnya Ustaz? Dalilnya ijma' para sahabat. Bolehnya bertabarruk dengan zat dan bekas-bekas yang pernah bersinggungan, bersentuhan dengan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah apa? Ijma'. Karena tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang mengingkari akan hal tersebut. Tidak ada seorang pun dari zat Nabi dari para sahabat Nabi yang mengingkari akan hal tersebut. Tetapi, nah ini poin ketiga. Perlu diperhatikan bahwa tabarruk yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dengan zat Rasulullah atau bekas-bekas nyata dari yang pernah bersentuhan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengurangi sedikit pun dari tauhid. Bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang bertabarruk dengan zat badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bekas-bekas nyata yang pernah bersentuhan dengan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tidak mengurangi sedikit pun dari tauhid mereka. Baik itu tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, ataupun tauhid kekuasaan, tauhid rububiyah. Kenapa? Karena perbuatan mereka ini tidak dalam rangka terlalu berlebihan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sesuai dengan memang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak benar, niscaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melarang, memperingatkan dengan keras, mencegah, tidak boleh. Tetapi ini dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan sebutkan sekarang contoh-contoh, potret-potret para sahabat bertabaruk dengan badan Rasulullah, dengan benda-benda nyata yang pernah bersentuhan dengan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bertabaruknya para sahabat dengan sebagian dari anggota tubuh beliau. Bertabaruknya para sahabat dengan sebagian dari anggota tubuh beliau. Seperti tangan. Tangan. Kalau ada yang sakit, maka mereka ingin, mereka itu para sahabat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ingin agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan tangannya. Mengusap dengan tangannya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u 'ala nafsihi bil mu'awwidzat. Wa yanfus. Falamma ishtadda waj'uhu kuntu aqra'u 'alayhi wa amsahu 'anhu bi yadihi raja'a barakatiha." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau jika sakit, maka beliau meruqyah diri beliau sendiri dengan mu'awwidzat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau Nabi Muhammad SAW sakit, beliau kebiasaannya meruqyah diri beliau sendiri dengan membaca surat-surat minta perlindungan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan kemudian beliau meludah ke tangan beliau sendiri. Lalu beliau sapukan. Nah, ketika beliau sakit keras, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, aku yang membaca atas beliau. Aku yang membacai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amsahu anhu bi yadihi raja'a barakatiha. Dan aku ludahi usapkan tangan beliau ke badan beliau sendiri. Berharap berkahnya. Lihat ya. Usap dan aku usapkan tangan beliau ke badan beliau sendiri. Berharap berkahnya. Lihat di situ. Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertabaruk dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu ke tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan itu tidak dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka bertabaruk dengan sebagian anggota tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh yang pertama. Dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim yang menunjukkan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertabaruk dengan sebagian anggota tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, sahabat Rasul yang menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallal ghadata jaa khadamul Madinah bi aniyatihim fiha al-ma. Falam fama yu'ta bi inain illa ghamasa yadahu fiha. Farubbama ja'uhu fil ghadatil baridah fayaghmasu yadahu fiha. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika salat subuh maka datanglah orang-orang yang suka membantu di kota Madinah dengan bejana-bejana berisi air. Maka tidaklah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah bejana kecuali Nabi Muhammad SAW memasukkan tangannya ke dalamnya. Dan terkadang mereka datang di waktu pagi yang sangat dingin, kemudian Nabi Muhammad SAW memasukkan tangan ke dalamnya. Artinya apa? Misalkan bapak datang kepada Nabi Muhammad SAW membawa air seember ataupun air sebotol seperti ini, kemudian Nabi Muhammad SAW masukkannya ke dalam tangan. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertabaruk dengan sebagian anggota tubuh Rasulullah SAW, yaitu apa? Tangan beliau dimasukkan agar berkah. Agar berkah. Ya. Begitu juga hadis yang lain, riwayat Bukhari dari Abu Juhaifah. Abu Juhaifah adalah sahabat yang masih kecil di zaman Rasulullah SAW. Namanya Wahab bin Abdullah bin Muslim. Terkenal dengan kunyahnya Abu Juhaifah. Abu Juhaifah bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar saat siang sangat terik matahari, sangat terik, sangat panas. Keluar ketika benar-benar matahari sudah di atas kepala kita. Keluar dalam keadaan siang seperti itu menuju Batha. Batha sebuah daerah di pinggiran kota Mekah. Fatawadda'a. Lalu beliau berwudu. Thumma shallal dhuhra raka'ataini wal asra raka'atain. Lalu beliau salat zuhur dan asar dua rakaat, dua rakaat. Wa qama an-nas faja'alu ya'khuduna yadayhi fayamsahuna biha wujuhahum. Maka orang-orang pun bangun, kemudian mereka menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan mereka. Kemudian setelah disalami dan yamsahuna biha, mereka mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil kemudian mereka mengusapkan ke wajah-wajah mereka. Mengusapkan ke wajah-wajah mereka. Kata Abu Juhaifah, dan beliau masih kecil waktu itu, fa akhadtu bi yadihi fa wada'tuha ala wajhi. Lalu aku ambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku letakkan di wajah beliau, fa hiya abradu min ats-thalj. Ternyata tangannya lebih dingin daripada es. Wa atyabu raihatin minal misk, dan sangat wangi, lebih wangi daripada minyak wangi misk sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini indah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diceritakan di dalam hadis yang lain bahwa kana sahabat radhiyallahu anhum yahrusun ala taqbili yadihi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sangat gigih untuk mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu hadis juga yang menunjukkan bahwa para sahabat bertabaruk dengan sebagian anggota tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu. Yang mana waktu itu Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diqisas. Kok bisa? Karena suatu saat Rasulullah SAW merapikan barisan perang. Beliau rapikan dan beliau membawa tongkat. Kemudian Nabi Muhammad SAW memukulkan tongkat tersebut ke perutnya Usaid bin Khudair. Ke perutnya Usaid bin Khudair dengan tongkat tersebut. Kalau kita pepekat lah sekarang. Nah, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku manusia biasa. Kadang aku memukul dengan tidak sengajaku." Maka siapa yang ingin mengambil kisah silahkan sekarang. Maka Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, "Saya wahai Rasulullah." Para sahabat langsung marah itu. Kemudian silahkan pukul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana kalau seandainya ada hal yang pernah kita tanggung kepada manusia, selesaikan di dunia sebelum di akhirat nanti bermasalah, walaupun itu kecil. Maka Usaid bin Khudair mengatakan, "Inna alaika qamisan wa laysa alayya qamis." Wahai Rasulullah, dulu engkau ketika memukulku aku tidak pakai baju. Sekarang engkau pakai baju, artinya lepas. Lepas bajunya. Fa rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qamisi fahtadhanahu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka bajunya. Lalu Usaid bin Khudair memeluknya. Wa akhadha yuqabbilu kashahu, dan beliau mencium al-kashh, kashahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kashah artinya adalah ma bainal khasirah ila dha'il khalfi. Artinya kashah itu adalah bagian perut sampai ke belakang, sampai pinggang belakang. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, "Innama aradtu hadha ya Rasulullah." Sesungguhnya aku hanya menginginkan ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil qisas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ingin bertabarruk dengan perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciumi oleh Usaid bin Khudair sampai pinggang belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini potret pertama tabarruknya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dengan bekas tubuh Nabi, dengan sebagian dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian potret yang kedua, tabarruknya para sahabat dengan sesuatu yang terlepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti rambutnya dan semisalnya yang kita akan sebutkan dulu. Tabaruknya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dengan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata minni fa ata al-jamrah fa ramaha, thumma ata manzilahu bi Mina wa Nahar, thumma qala lil hallaq khudh wa ashara ila janibihi al-ayman thumma al-aisar thumma ja'ala yu'tihi an-nas atamina." Maksud saya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Mina, ini waktu haji. Kemudian beliau melempar jamarat. Kemudian setelah melempar jamarat, ini berarti melempar jamarat Jamratul Aqabah, tanggal hari 10 Zulhijjah. Kemudian beliau kembali lagi ke Mina, kemudian beliau menyembelih hewan hadyu. Kemudian beliau mendatangi tukang cukur. Kemudian beliau mengatakan, "Cukur yang sebelah sini." Kemudian mengatakan, "Cukur yang sebelah sini." Lalu setelah itu selesai, baru beliau membagikan rambut beliau kepada manusia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim mengatakan, "Min fawaidil hadis التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه للتبرك." Termasuk dari faedah hadis adalah bertabaruk dengan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bolehnya memelihara rambut tersebut untuk tabaruk. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada para sahabat. Ya. Jadi dua poin di situ. Bolehnya bertabaruk dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bolehnya memelihara rambut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga beliau bercerita, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaq yahliquhu wa atafa bihi ashhabahu. Fama yuriduna an taqa'a sya'ratun illa wa fi yadi rajul." Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tukang cukur mencukurnya. Dan beliau membagikannya kepada para sahabat. Maka tidak ada yang menginginkan dannya dari para sahabat kecuali ada satu rambut yang ada pada tangan seseorang. Jadi setiap sahabat mendapatkan satu rambut, satu rambut, satu rambut, satu rambut. Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, tabarrukus sahabati bi sya'ril Rasul sallallahu alaihi wasallam al-karim. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertabaruk dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ikramuhum iyyahu an yaqa'a minhu illa fi yadi rajulin sabaqa ilaih. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan mereka dengan cara tidaklah salah seorang dari mereka kecuali diberikan minimal satu rambut dari rambut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini potret pertama. Dari bagian yang kedua, bertabaruk dengan bekas yang berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Potret yang kedua, dari bagian yang kedua yaitu bertabaruk dengan bekas yang dipisah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertabaruk dengan ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, annaha hajarat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla bi Abdullah ibn Zubair. Asma binti Abi Bakar, beliau berhijrah ke kota Madinah dan saat itu beliau dalam keadaan hamil. Hamil karena bersuamikan Abdullah bin Zubair. Lalu Asma bercerita, fa'ataitul Madinah fanazalat biquba, fanazaltu biquba fawaladtuhu biquba. Oh, afwan. Saat itu beliau hamil dengan saat itu beliau mengandung Abdullah bin Zubair. Karena suami Asma adalah Zubair bin Awam. Jadi beliau mengandung Abdullah bin Zubair. Yang nanti kalau pas dilahirkan dinamai Abdullah. Fawalattuhu bi Quba. Aku lahirkan Abdullah di Quba. Tsumma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu fi hijrihi. Lalu aku datang membawa bayi tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad SAW meletakkannya di pangkuannya. Thumma da'a bitamrah. Lalu beliau meminta didatangkan kurma. Famadhagaha. Lalu Rasulullah SAW mengunyah kurma tersebut. Thumma tafala fi fihi. Lalu Nabi Muhammad SAW mengambilkan bekas kurma yang dikunyah tadi dan memasukkannya ke dalam mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana awwalu shay'in dakhala jawfuhu riqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kali masuk ke dalam tenggorokan Abdullah bin Zubair adalah air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada dua cara para ikhwan. Ada caranya begini, Rasul sallallahu alaihi wasallam makan kurma tersebut, makanlah beliau kan, kemudian berludah kan, ada ludahnya. Nah beliau masukkan itu mulut beliau, ludah beliau ke mulut Abdullah bin Zubair. Itu caranya seperti itu. Cara yang pertama. Ada lagi yang mengatakan bahwa bekas dari gigitan kurma tersebut beliau masukkan ke dalam mulut Abdullah bin Zubair. Itu juga artinya yang pertama kali masuk ke tenggorokan Abdullah bin Zubair setelah dilahirkan adalah apa? Air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa hannakahu bitamrah. Kemudian beliau tahnik dengan tamrah. Oh, berarti dua. Ya, beliau makan kurma, lalu kan ada air liurnya, kemudian beliau masukkan air liur tersebut ke mulut Abdullah bin Zubair. Satu. Yang kedua, setelah itu kan beliau makan kurma, maka telanan dari kurma tersebut yang sudah dikunyah tadi dimasukkan sedikit ke mulut Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Yang jelas ini menunjukkan bahwasanya bolehnya bertabarruk dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan dahak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahak itu bukan hanya sekedar liur, akan tetapi dahak yang ada pada kerongkongan kita. Ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sendiri kadang-kadang ada beberapa ikhwah yang datang, Ustaz, saya baru kelahiran anak, tolong ditahnik. Itu kan yang saya ceritakan tadi, proses tahnik, betul tidak? Ya, tolong ditahnik. Maka saya katakan, udah orang tuanya sendiri. Air liur saya sama aja dengan air orang tua. Ya. Jadi, saya beranggapan sampai sekarang, proses tahnik itu adalah karena berharap air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Proses tahnik terjadi karena para sahabat berharap air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada hanya sekedar memasukkan kurma. Makanya kurmanya boleh diganti dengan apa? Yang manis-manis seperti madu dan semisal. Kalau tidak ada kurma. Tetapi tidak perlu orang yang saleh. Oh, Ustaz, kan boleh bertabaruk dengan orang saleh sebagaimana bertabaruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kita bahas itu. Ya. Makanya saya tidak terlalu semangat untuk mentahnik anak-anak. Kalau tidak orang tuanya maksa banget. Karena orang tuanya bisa sendiri untuk mentahnik. Ya. Beda dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan berkah. Adapun air liur yang ada di hadapan Bapak Ibu ini ya manusia biasa, tidak ada keistimewaannya sama sekali. Hadis riwayat Bukhari yang lain dari Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Dan Urwah ini dulunya adalah utusan Quraisy untuk kaum muslimin pada peperangan Hudaybiyah. Lalu setelah itu nanti beliau masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Ya. Beliau akhirnya nanti masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu berkata, "Fa wallahi ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhama illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Fadallaka biha wajhahu wa jildahu." Demi Allah, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan dahak, sebuah dahak, kecuali dahak tersebut akan terletak pada salah satu dari telapak tangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian ia mengusapkan dan memijatkan ke badannya dan ke wajahnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana para ikhwah berkahnya zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, "Wala'alla as-sahabatu fa'alu dhalika bihadarati Urwah wa balagu fi dhalika isharatun minhum ila raddi ala ma khashiyahu min firarihim." Lihat penjelasan para ulama Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan mungkin para sahabat melakukan itu Ya, artinya tidak selalu para sahabat melakukan itu. Mungkin para sahabat melakukan itu saat ada kehadiran Urwah bin Mas'ud As-Saqafi yang merupakan waktu itu utusan orang Quraisy. Dan mereka berlebih-lebihan di dalam hal itu, artinya menunjukkan secara berlebihan dalam hal itu untuk memberikan isyarat kepada Urwah bahwasanya kami para sahabat Nabi tidak mungkin meninggalkan para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk sendirian kota Mekah, kemudian menantang bahaya, enggak mungkin. Kami ini 1400 orang pasti akan bersama beliau. Jangankan apa-apa, dia meludah aja kami, kami ambil ludahnya. Nah, ini penjelasan dari siapa? Dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Wa ka'annahum qalu bi lisanil hal, seakan-akan mereka mengatakan dengan keadaan yang ada, man yuhibbu imamahu hadhil mahabbah wa yu'azzimu hadha at-ta'zim kana yudhannu bihi an yafirra anhu wa yaslimahu li aduwwihi bal hum ashaddu irtibatan bihi wa bidinihi wa binasrihi min al-qabail allati yura'i ba'dhuha ba'dhan bi mujarradir rahm. Artinya siapa? Seakan-akan para sahabat ingin mengatakan kepada orang-orang Quraisy melalui utusannya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu anhu pada saat itu. Siapa yang mencintai pemimpinnya seperti ini kecintaannya? Bayangkan dahak. Dahaknya diambil kemudian diusap-usap. Siapa yang mencintai kecintaan seperti ini? Siapa yang mengagungkan pemimpinnya dengan pengagungan seperti ini? Maka bagaimana bisa dikira bahwasanya mereka akan kabur dan menyerahkan pemimpinnya kepada musuhnya? Itu tidak mungkin. Akan tetapi ia adalah orang yang paling, para sahabat Nabi, orang-orang yang paling semangat untuk senantiasa menjaga nabinya, agamanya, menolongnya dari kabilah-kabilah yang senantiasa lebih daripada kabilah-kabilah yang senantiasa saling tolong-menolong hanya karena hubungan rahim. Kami ini tidak ada hubungan rahim dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan mereka mengatakan seperti itu. Nah, ini penjelasan yang menarik dari siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, bertabaruk dengan bagian yang terpisah dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertabaruk dengan keringat. Dengan keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu baita Ummu Sulaim, baita Ummi Sulaim, fayanamu ala firasyha wa laysat fihi." Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim istri ibunya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ibunya Anas bin Malik. Istrinya Abu Talha, Ummu Sulaim. Lalu Nabi Muhammad SAW tidur di kasurnya Ummu Sulaim, dan tentunya Ummu Sulaim saat itu tidak ada di kasurnya. Faja'a dzata yawmin fanama 'ala firasyhi. Lalu Nabi Muhammad SAW datang kemudian tidur di atas kasurnya. Di atas kasur Ummu Sulaim. Fa'ataitu faqila laha hadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nama fi baytiki 'ala firasyhi. Qala faja'at wa qad 'ariqa wastanqa'a 'araqahu 'ala qit'ati adimin 'ala al-firasy. Fa fatahat atidataha faj'alat tanshifu dhalika al-'araq fata'siru fi qawaririha. Fafazi'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala wa ma tasna'ina ya Ummu Sulaim. Faqalat ya Rasulullah narju barakatahu li sibyanina. Qala asabta. Ini hadis luar biasa. Lalu kata Anas bin Malik, aku pun datang. Lalu aku berkata kepada Ummu Sulaim, itu Nabi Muhammad SAW sedang tidur di kamarmu, di atas di kamarmu wahai ibuku, dan di atas kasurmu wahai ibuku, hati-hati. Lalu datanglah Ummu Sulaim dalam keadaan Nabi Muhammad SAW sudah berkeringat, karena dulu tidak ada kipas angin, berkeringat, tidur sambil berkeringat. wastanqa'a araqahu. Istanqa'a di sini artinya adalah terkumpul keringatnya. Ya, terkumpul keringatnya di atas salah satu potongan kulit yang terletak di atas kasur tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW tidur di atas kasur, dan di atas kasur itu ada semacam kain, tapi kainnya terbuat dari kulit. Kainnya terbuat dari kulit atau kain biasa. Fafatahat atidataha, maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau mengambil tempat minyak wanginya. Beliau mengambil tempat minyak wanginya. Lalu faja'alat tanshifu dzalikal 'araq. Beliau pun mengusap bekas keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dengan kain. Dengan kain. Jadi benar tadi di atas kasur ada kulit, kemudian Nabi Muhammad SAW tidur di situ karena keringatan, maka keringatnya itu ngumpul di kulit tersebut. Nah, kemudian siapa? Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengambil tempat, kemudian setelah itu mengambil handuk atau kain, kemudian beliau usap. Kemudian beliau perah. Masukin ke tempat tadi. Nabi Muhammad SAW kaget bangun. Lalu beliau bertanya, "Ma tasna'in ya Ummu Sulaim?" Wahai Ummu Sulaim, apa yang kau kerjakan? Maka Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami berharap berkahnya untuk anak-anak kami." Keringat Rasulullah SAW diperah, dimasukkan ke dalam botol minyak wangi. Dan kami berharap berkah untuk anak-anak kami. Kata Rasulullah SAW, "Astabti, engkau benar. Perbuatanmu ini benar." Berarti dibolehkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa contoh bertabaruk dengan sesuatu yang terlepas dari zat Nabi Muhammad SAW. Rambut, kemudian apa lagi tadi? Ludah, kemudian dahak, kemudian keringat. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga sekarang, bertabaruknya Nabi Muhammad, bertabaruknya para sahabat dengan sesuatu yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama bertabaruk dengan sebagian dari anggota tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua bertabaruk dengan sesuatu yang terpisah dari anggota tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga bertabaruk dengan sesuatu yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertabaruk dengan pakaian Nabi. Ini yang pertama. Bertabaruk dengan pakaian Nabi. Dalam hadis ini agak pendek hadisnya, saya carikan biar waktunya cukup. Dalam hadis disebutkan riwayat Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tallati ghassilna ibnatahu izarahu wa qala ashirnaha iyyahu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada wanita-wanita yang memandikan anak perempuannya yang meninggal. Siapa anak perempuan Nabi Muhammad SAW yang meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW? Ruqayyah, Ummu Kulthum. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada wanita-wanita yang memandikan anak perempuannya, beliau memberikan apa? Sarung Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ashirnaha iyahu. Artinya, ashirnaha, pakaikanlah, selimutkanlah sarung tersebut kepada jasadnya. Selimutkanlah sarung tersebut kepada jasadnya. Jasadnya siapa? Jasadnya siapa? Anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selimutkanlah sarung tersebut kepada kepadanya, yaitu kepada anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa boleh bertabaruk dengan bekas sarung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bertabaruk dengan tempat-tempat jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat-tempat jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, fakana yasna'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman, fa idza ji'a bihi ilayhi sa'alahu an mawadhi'i asabi'ihi, fayatatabba'u mawadhi'a asabi'ihi. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bercerita, adalah beliau meletakkan makanan untuk Nabi Muhammad SAW. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Nabi yang rumahnya menjadi tempat inap Rasulullah SAW. Sebelum jadi rumah beliau, sebelum jadi masjid, maka beliau menginap di Madinah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub namanya Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, Abu Ayyub menyediakan makanan. Kemudian setelah selesai makan, maka diangkatlah. Nah, ketika diangkat beliau bertanya, di bagian mana dari piring yang Rasulullah SAW tadi makan di situ? Bagian mana dari piring itu yang Rasulullah SAW makan dari situ? Maka ditunjukkan, oh di sini. Maka beliau meletakkan jari jemarinya di tangan bekas jari jemari Rasulullah SAW memegangnya di situ. Nah, ini tidak bisa dilakukan kecuali kepada siapa? Rasulullah SAW. Yang ketiga, bertabaruk dengan bekas minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, ya. Dan subhanallah, hadis-hadis tentang tabaruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisnya sahih. Ya. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fa syariba minhu. Beliau didatangkan minuman. Ada orang bawa minuman. Lalu beliau minum. Wa an yaminihi gulam. Samping kanan beliau ada anak kecil belum umur 10 tahun. Wa an yasari asyyah. Samping kiri beliau ada orang-orang tua terkenal. Ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Faqala lil gulam. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada anak kecil, "Ata'dzanu li an u'tiya haula?" Wahai anak kecil, kamu kan mendapat giliran karena kan habis diminum ke kanan. Tapi samping kiri ini orang-orang tua. Kamu izinkan enggak jadwalmu diberikan kepada orang tua? Kamu izinkan enggak bekas minum saya yang aturan kamu memilikinya tetapi diberikan kepada orang tua? Kenapa? Karena samping kiri saya orang-orang tua. Apa kata anak kecil tersebut? La wallah. Enggak, saya enggak mau demi Allah. La usiru binasibi minka ahad. Ahada. Aku tidak akan mendahulukan seorang pun atas bekasmu siapapun dia. Ya, siapapun dia. Fa tallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah SAW memberikan minuman tersebut ke tangan beliau. Siapa tahu pemuda tersebut siapa? Disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Athir, "Ammal ghulam fahuwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu." Ternyata si anak kecil tersebut dialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka wajar, ilmunya penuh dengan berkah. Minum bekas minumannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar ahli tafsir. Wajar hidupnya penuh dengan berkah. Ya. Yang keempat, jenis bertabaruk dengan apa yang merupakan bekas dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bertabaruk dengan air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Abu Juhaifah kita katakan tadi siapa namanya? Nama Abu Juhaifah siapa? Cepat sekali kita lupa ya. Wahab bin Abdullah bin Muslim. Wahab bin Abdullah bin Muslim. Dan beliau termasuk dari sahabat yang muda, anak kecil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu bercerita, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar pada saat siang sangat terik. Fa utiya biwudhu'in fatawadda. Maka beliau didatangkan air untuk berwudu, maka beliau kemudian berwudu. Fa ja'ala an-nas ya'khuduna min fadli wudhu'ihi wa yatamassahuna bihi. Maka orang-orang pun mengambil bekas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka usap-usapkan ke badan mereka. Ya. Ini termasuk daripada mengambil berkah dengan air bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya kadang-kadang untuk melakukan ini. Bertabaruk dengan bekas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihi ma. Rasul sallallahu alaihi minta didatangkan air yang ada meminta didatangkan bejana yang ada airnya. Kalau kita sekarang mungkin teko, ember, kemudian gayung yang berisi air. Fa ghassala yadayhi wa wajhayhi fihi wa majja fihi. Maka beliau membasuh kedua tangannya, kemudian wajahnya, ya. Kemudian beliau mengatakan isyraba minhu. Lalu beliau mengatakan kepada dua orang sahabat, minumlah darinya. Dua orang sahabat tersebut siapa? Abu Musa Al-Ash'ari dengan Bilal. Minumlah kalian bekasnya. Bekas air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan pada ikhwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Memerintahkan. Baik. Itu contoh-contoh bahwa boleh bertabaruk dengan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nyata. Ya, secara nyata. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bolehkah bertabaruk dengan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafat beliau? Maka jawabannya boleh. Bertabaruk dengan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Isa ibn Tahman. Isa ibn Tahman seorang tabi'i. Beliau berkata, akhraja ilaina Anas. Isa bercerita, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengeluarkan kepada kita na'alaini jardawain. Dua sendal. Yang dua sendal tersebut berasal atau terbuat dari jard. Jard adalah sendal yang cuma ada apa telapaknya, kemudian tali, kemudian tali. Jadi sendalnya itu tidak berbulu. Ya, jard. Dua sendal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan sendal al-ajrat. Al-ajrat artinya adalah alladzi laisa ala badihi isyar. Sendal yang tidak ada bulunya. Wa lahumā qibālan. Kedua-duanya adalah kibalan, yaitu as-sayr alladhi yakunu bainal usba'ain. Kibalan itu artinya sendal yang ada apanya sih? Jepitnya. Sendal yang ada jepitnya, dua-duanya. Fahaddatsani Tsabit al-Bunani ba'du an Anas annahuma na'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Tsabit bin Aslam al-Bunani radhiyallahu anhu bercerita setelah itu dari Anas bin Malik bahwa sendal yang dikeluarkan oleh Anas bin Malik tersebut adalah sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa para sahabat bertabaruk dengan bekas yang pernah dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Asim Al-Ahwal, beliau bercerita, ra'aitu qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik wa kana qad insada'a fa salsalahu bi fiddah fa qala Anas laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-qadah akthara min kadha wa kadha. Aku melihat kendi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Anas bin Malik. Ini setelah wafat ya. Dan kendi tersebut sudah agak pecah. Lalu beliau tambal dengan perak. Lalu Anas bin Malik bercerita, sungguh aku telah menuangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kendi ini lebih dari jumlahnya sekian-sekian. Artinya sering sekali. Artinya ini kendi pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menunjukkan bahwasanya para sahabat bertabaruk dengan bekas-bekas yang pernah dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Ya, setelah beliau wafat. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Asma binti Abi Bakar. Asma ini siapa, Pak? Saudarinya siapa? Asma binti Abi Bakar, saudarinya siapa? Aisyah. Akhrajat jubbatan toyalisatan. Beliau mengeluarkan jubah. Pakaian jubah. Toyalisah. Toyalisah di sini adalah jubah berwarna hitam. Kainnya terbuat dari Persia. Kemudian waqalat. Lalu beliau berkata, hadhihi kanat 'inda Aisyah hatta qubidat. Ini jubah asalnya di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau masih hidup. Itu berarti itu jubahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu Aisyah radhiyallahu anha meninggal, falamma qubil qabadtuha. Lalu ketika Aisyah radhiyallahu anha meninggal, aku ambil apa itu? Jubah tersebut. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasu. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering memakainya. Fa nahnu nughassiluha lil marra yastashfi biha. Maka sekarang kami memandikannya untuk orang-orang sakit. Jadi orang sakit disuruh pakai, suruh mandi dengan itu. Ya, agar mengambil kesembuhan dengan hal tersebut. Suruh pakai, kemudian disuruh mandi dengannya. Ini menunjukkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertabaruk dengan bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang bahkan sampai di generasi tabi'i, bukan hanya generasi sahabat. Oh, rupanya bekas-bekas yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di generasi tabi'i. Dan sahabat yang paling terakhir meninggal itu sekitar tahun 110 Hijriah, yaitu Abu Tufail. Amir bin Wasilah kalau tidak salah. Amir bin Wasilah al-Asqa. Abu Tufail. Beliau wafat pada tahun 110 Hijriah. Generasi terakhir. Nah, berarti sebelum itu juga ada generasi tabi'i berarti. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ada generasi tabi'i yang bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang contoh misalkan. dalam hadis riwayat Bukhari dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'i, beliau berkata, qultu li Ubaidah, aku berkata kepada Ubaidah, Ubaidah bin Amr As-Salmani, ya, Al-Muradi. Beliau adalah seorang tabi'i, ya, seorang tabi'i, aslama sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW 2 tahun. Beliau di Yaman masuk Islam sebelum 2 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau belum pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau seorang tabi'i, yaitu setengah sahabat setengah tabi'i gitu, yang disebut dengan mukhadram, ya, hidup di zaman Rasulullah, masih hidup tapi belum masuk Islam, tapi belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Karena syarat sahabat adalah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun sebentar, meskipun dari jauh, meskipun belum pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dan mati dalam keimanan, itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini seorang tabi'i. Qultu li Abidah ibn Salman ibn Amr ibn Salman indana min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam asabnahu min qibali Anas. Kami punya rambut, kata Muhammad bin Sirin ini, seorang tabi'i. Kami punya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh bertabaruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para tabi'in, mereka bertabaruk dengan bekas tempat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada di rumah-rumah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, timbul pertanyaan sekarang, ya, bolehkah bertabaruk? Adakah bekas-bekas Rasulullah SAW sekarang di masa kini? Rambutnya, pakaiannya, pedangnya, ya. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang patut diperhatikan adalah hadis pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Bukhari. Dari Amr ibn al-Harith radhiyallahu anhu, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan saat meninggalnya dirhaman wala dinar, tidak pernah meninggalkan emas dan perak, wala abdan wala amah, tidak pernah meninggalkan budak laki-laki atau budak perempuan, wala syai'an, dan tidak pernah meninggalkan apapun illa baghlatahul bayda, kecuali baghlah, hewan percampuran antara kuda dengan keledai, hewan percampuran antara kuda dengan keledai yang berwarna putih, wasilaha, dan pedang beliau, wa ardan ja'alaha sadaqah, dan tanah yang beliau jadikan itu sedekah. Cuma itu saja berarti, ya, yang pertama baghlah, tentunya sudah mati baghlahnya, yang kedua silaha, pedangnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam hal ini, masih adakah bekas-bekas Rasulullah SAW di masa kini, yaitu tetapnya berita hilangnya hal-hal yang banyak dari bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berlalunya tahun, ratusan tahun, ribuan tahun seperti ini, tetapnya hilangnya bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena hilang, disebabkan karena peperangan, disebabkan karena kegoncangan, kegaduhan, akhirnya hilang. Di antaranya para ikhwah yang hilang-hilang tersebut disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ittaqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariq fa kana fi yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dari perak dan beliau memakainya di tangan beliau. Tsumma kana fi yadi Abi Bakar. Kemudian di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma kana fi yadi Umar. Lalu di tangan Umar bin Khattab. Tsumma kana fi yadi Umar. Lalu di tangan Utsman bin Affan. Hatta waqa'a minhu fi bi'ri Aris. naqshuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika di zaman Utsman bin Affan, cincin tersebut jatuh di sumur namanya sumur Aris. Ya. Dan sumur Aris adalah sumur yang dikenal dari sumur-sumur kota Madinah terletak di Quba. Di Quba, dan sumur tersebut dimiliki oleh seorang Yahudi yang bernama Aris. Yang bernama Aris. Ini menunjukkan bahwasanya nama Ares, Aris, nama Yahudi. Ada yang namanya Aris di sini? Abdul Haris dipanggil Aris. Dan di dalam cincin tersebut ada tulisan Muhammadun Rasulullah. Nah, ini menunjukkan cincinnya hilang, jatuh di sumur. Baik, terus satu. Yang kedua, hilangnya surban dan qadib. Qadib artinya adalah para ikhwah, yaitu pepekat tadi. Al-ud al-maqtu' min asy-syajar. Batang pohon yang dipotong dari pohonnya. Itu namanya al-qadib. Hilangnya surban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pepekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu hilang? Yaitu disebutkan di dalam kitab Al-Athar An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ahmad Taimur Basha bahwa hilang di akhir dinasti Abbasiyah, ketika orang-orang Al-Tatar ya membakar peninggalan-peninggalan tersebut ketika mereka melakukan peperangan pada tahun 656. Ya. Ketika akhir-akhir daulah atau dinasti Abbasiyah. Waktu itu diserang oleh kaum Al-Tatar dari Mongol. Kemudian terjadilah peperangan, akhirnya terbakar. Dan itu pada tahun 656 Hijriah. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah akan hal ini. Waqad tawaratha Banul Abbas hadhihi al-burdah khalafan 'an salaf. Keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, mereka saling mewariskan surban tersebut. Ya. Satu generasi meninggal diwariskan, generasi meninggal diwariskan, diwariskan. Wa kana al-khalifah yalbasuha yaumal 'id 'ala katifaih. Dan khalifah pada waktu dinasti Abbasiyah senantiasa memakai itu saat hari Idul Fitri atau Idul Adha, dipakai, diletakkan di atas dua pundaknya. Makanya antum lihat sekarang para penceramah-penceramah, kiai-kiai kalau berceramah kan ada surban di sini di atas dua pundaknya, ya. Wa ya'khudhu al-qadhib al-mansub ilayhi salawatullah wa salamun alayhi fi ihda yadayhi. Dan waktu itu kalau lagi hari Idul Fitri, Idul Adha, maka khalifah memakai tongkat yang beliau gunakan pada masih zaman beliau masih hidup. Fa yukhriju alayhi min as-sakinati wal waqar ma yasdu'u bihi al-qulub wa yabharu bihi al-absar. Maka dikeluarkanlah itu surban, kemudian tongkat, ya, kemudian pada waktu itu heninglah kaum muslimin melihat tongkat dan juga surbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seperti yang disebutkan tadi bahwa itu hilang sudah. Kenapa? Karena waktu digempur oleh kaum Al-Tatar. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab Fathul Muta'al fi Madhin Ni'al. Kitab namanya Fathul Muta'al, ya, pembukaan Allah yang Maha Tinggi di dalam pujian tentang sendal, sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga hilang, ya, pada waktu terjadinya peperangan Taimur Ling di kota Damaskus pada tahun 803 Hijriah. Ya, 803 Hijriah. Dan Taimurling ini adalah anak dari pendiri kerajaan Mongol yang kedua. Anak dari pendiri kerajaan Mongol yang kedua. Hilang waktu itu karena terjadinya peperangan Taimurling di kota Damaskus. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, menjawab pertanyaan tadi, apakah masih ada bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di zaman sekarang banyak sekali yang mengaku-ngaku memiliki beberapa jumlah dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan ya, di Konstantinopel. Konstantinopel dulu namanya sekarang namanya Istanbul. Ya. Namanya Istanbul. Di mana itu? Turki. Mereka mengaku memiliki 43 rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada tahun 1327. Mereka mengaku memiliki 43 helai rambut Rasulullah SAW. Itu pada tahun 1327. Sekarang kita 1441. Jadi sekitar 100 tahunan yang lalu. Summa ahda minha 25 wa baqiya 18. Artinya kemudian dihadiahkan dari 43 tersebut 25, tersisa 18. Ya, tersisa 18. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak yang mengaku-ngaku rambut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu bukti bahwa benarkah rambut tersebut milik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan belum ada bukti yang bisa membuktikannya. Belum ada dalil yang bukti yang kuat yang bisa membuktikannya. Baik. Poin terakhir sekarang, mohon maaf agak panjang sedikit, yaitu apakah bisa dikiaskan orang-orang soleh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Artinya bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh ditabaruki. Apakah begitu juga bekas orang-orang soleh bisa ditabaruki? Maka yang paling utama kita tanya adalah, pernahkah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertabaruk dengan sahabat yang lain yang sangat mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Maka belum ada dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat Nabi bertabaruk dengan orang-orang mulia sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka tidak pernah bertabaruk dengan sahabat-sahabat yang lain? Ya. Maka jawabannya adalah mereka mencukupkan itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ah, kita akan jawab bagaimana orang-orang yang membolehkan bertabaruk dengan orang-orang saleh, mereka mengkiaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saleh, maka wali fulan juga saleh, maka boleh kita bertabaruk dengan bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kita boleh bertabaruk dengan bekas orang-orang saleh ini. Kita jawab bahwa itu tidak benar. Bahwa itu adalah tidak benar. Satu sebabnya, karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berijma', bersepakat tidak pernah bertabaruk dengan salah seorang dari sahabat-sahabat yang ada. Bersepakat bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah bertabaruk dengan sahabat-sahabat yang ada. Kemudian yang kedua, bahwa itu tidak benar. Kenapa? Karena para tabi'in tidak pernah bertabaruk dengan bekasnya para sahabat. Bekasnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Zubair, Talha, 10 orang yang dijamin masuk surga. Belum pernah bertabaruk dengan para sahabat tersebut, dengan bekas zatnya para sahabat. Kemudian yang ketiga, tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh ditabarruki, tidak ada dalil syar'inya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, para ulama berijma' bahwa bertabarruk dengan kekhususan dengan zat Nabi Muhammad SAW atau bekas dari tubuh Nabi Muhammad SAW itu hanya khusus milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khusus hanya milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tidak diperbolehkan bertabaruk dengan zatnya orang-orang soleh selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga apa? Tauhid, agar tidak terlalu berlebihan terhadap orang-orang soleh tersebut. Ya, untuk menjaga tauhid agar tidak terlalu berlebihan terhadap orang-orang soleh tersebut. Nah, itu kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya tidak perlu ada pertanyaan karena sudah terlalu siang, ya. Mungkin bapak-bapak ada kegiatan-kegiatan yang lain. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Irin tadi secara panjang lebar. Mengucapkan terima kasih. Juga kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang hadir pada saat ini. Dengan ucapan hamdalah